Kalau memang kau mencintaiku, tinggalkanlah rumah ini agar hati ini tidak semakin hancur, Romo. Tinggalkanlah aku, tinggalkan Romo. Baiklah, Ida. Kalau memang itu yang kau minta, tapi ketahuilah bahwa aku akan tetap menemuimu seperti hari-hari sebelumnya. Bersalah.